stigma nggak? Iso yang sendiri tak kami nyimpan mayat gitunya di bumi kuserta candi. Nah kapan kos ayat kapan kosana nah itu kada ngetan atau nanti ngaler. Iya, nyimpan mayat kurang terus dijelaskan kamari. Daya katang tosan tur tewajib ngiblat. Kamana awe nyangirahna? Kurang terus dijelaskan nalika ayat salah sawis ulama gitu tanya sasakarat siga bade maut akhirna pingsan ayaku salah sawis muridna dikiblatkan begitu ia ulama teh gugah teras nyangirahna kok tos kiblat teras ditaras anjennya ka muridna teh anu ngiblatkan uihkeun deui sakumaha biasa diuihkeun deui sakumaha biasa anu nuduhkeun teu aya kautamaan ngiblatkan posisi mayit sate acan dikuburkan danten bebas kamana wae tekedah dikiblatkan sanes terlarang dikiblatkan kengeng kamana wae tapi tekengeng ngagaduhan keyakinan yen upami ngiblatnya langkung sae daya sakuma anu tos dijelaskan kajabi engke pas dikuburkan mah wayahna kedah ngiblat upami tos lebat kali yang kuburna. Saha tadi mangga Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Israfil. Kalau lewat sah? Israel. Ayah mereka di sini kata di apa pun harus mengulang kali. Kali lewat kamar. Satu terus anugerahnya. Nah, biasa yang terkenal satu terpisah. Iya, kapungkur, tika pungkurnya di sate acan SD orang belajar. Kalebat jumlah nabi nu 25, jumlah malaikat anu 10 dugikeun ka di nadzomkeun, dinyanyikeun dugikeun ka ayeuna tuh puluhan tahun kapengker sim kuring masih apa? Cara nganyanyikeun nanangan moal dinyanyikeun ayeuna. Jadi jeung urang teh wajib nganyahokeun malaikat anu 10 kedah terang hijinya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan, 10-nya. Nah, leres, kahiji teu aya dalil anu netelakeun yen urang teh wajib terang kana 10 malaikat teu aya. Sareng wajib terang kana 25 malaikat teu aya. Anu wajib teh nya wajib teh urang paham terang kana Asmaul Husna eusina sareng aplikasina pengamalanana. Nami-nami Allah sareng sifat-sifat Allah anu suur tapi teu sadayana Asmaul Husna wajib diapalkeun hiji-hijina henteu. Tangke ku urang-urang aya pembahasan ngeunaan khusus asma sareng sifat Allah Subhanahu wa taala. Mung nu jelas nu dijelaskeun ku Allah dina Al-Qur'an, sajabi 10 malaikat nu tadi aya malaikat-malaikat nusane sapertos malaikat pemikul aras anu 8. Sakuma dijelaskan ku Allah dina Al-Qur'an wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idin samania. Janten dina dinten eta arsy Allah teh dipikul, digotong ku 8 malaikat. Janten aya 8 malaikat anu tugasna nanggung arsy Allah sadayana aya 8 malaikat. Para ulama terus ikhtilaf nah 8 teh 8 urang malaikat atana pi dalapan rombongan malaikat anu sarombongan anawege mungkin seueur. Teras Nabi diizinkan ku Allah ngajelaskan ukuran malaikat anu nanggung aras, yen jarak antawis daun cepil nupang handapna dugikeun kana tak-tak na urang mah paling 5 sentinya. Jarak daun cepil malaikat nu ngagotong aras dugikeun kana tak-takna teh 70.000 tahun perjalanan. Padahal namanya dicepil kana tak-takna kumaha badan sadayana langkung ageung diluduhkeun memang ageung sabab arasna oge ageung malah aras teh makhluk Allah anu pang ageung-ageungna sareng pang luhur-luhurna. Aya deui malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah dijelaskeun dina Al-Qur'anul Karim. Malaikat hafadzah ieu tugasna teh ngajaga kasalametan setiap jalmi. Jadi setiap jalmi teh dijaga ku malaikat tina bencana-bencana anu teu ditakdirkeun kanggo ieu jalmi. Makana sering jalmi ngalaman ya bade cilaka tos pasrah tiba-tiba salamet duka kumaha carana mah kitu tah. Eta ayana malaikat hafadzah. Eta dijelaskeun dina Al-Qur'an. Kusabab yang dijelaskan kena Al-Quran wajib orang terang. Tak anapun jenengan malaikat nu aya dina Al-Quran anu disebatkan namina secara personal. Pertama Jibril disebatkan, dua Israfil, teras katilu Mikail disebatkan. Mikail aya Malik sareng Ridwan. Umpamana contohna Malik dina Al-Quran, ya Malik liyakdi alaina rabbuka, hei Malik sur para ahli neraka nagorowo ka malaikat Malik. Toswe pangeran anjeun teh piwarang ngamaotkeun abdi sadaya tibatan disiksa teuing kieu-kieu mah mending maot we. Aya dina Al-Qur'an. Anapun malaikat munkar nakir teu aya dina Al-Qur'an tapi aya dina hadis. Anapun rokib sareng atid aya dina Al-Qur'an tapi sanes nami person malaikat. Umpamana dina surah Qaf Allah netelakeun mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Teu aya hiji oge ucapan nu kaluar tina lambai hiji jalmi kajabi di sisina teh aya rokib sareng atid. Rokib teh sanes nami malaikat. Tapi rokib teh sesebutan malaikat anu nyatetkeun amal sae, atid sesebutan kanggo malaikat anu nyatetkeun amal anu awon. Sakumaha malaikat anu tugasna ngajaga oge disebat malaikat hafadzah, tapi sanes nami malaikatna. Sanes nami person malaikatna tapi sesebutan kanggo setiap malaikat anu ngajaga setiap jalmi. Tajantan Al-Qur'an atanapi hadis mengukur berbicara malaikat secara umum, secara global. Jantan teu disebatkeun yen urang wajib uninga kana nami-nami malaikat, teu aya dalil katerangan ngeunaan eta. Tapi terang kana nami malaikat tangtos sae kanggo urang sadayana. Wallahu a'lam. Aya deui patarosan mangga doan. Oke, ibu heula mangga atuh ibu sok. Kumaha jalmi anu buruh diri? Teku kumaha kitu we, Bu. Ya, kahiji bunuh diri teh dosa ageung kacida. Jalmi nu bunuh diri bakal ngalaman azab kubur. Ku cara eta jalmi bakal ngalakukeun sapertos kalakuan nu dilakukeun nalika bunuh dirina. Upami bunuh dirina teh nancepkeun peso kana jantungna. Engga di alam kubur kitu. Peso teh gebres deui kana jantungna, pasti nyeri nya. Tapi di alam kubur mah moal maot-maot deui. Upami eta jalmi teh umpamana bunuh dirina naek ka luhur teras ngaragragkeun anjeun deukeun ka pejet, di alam kuburna kitu naek ka luhur kelewong gejret gorowok naek deui kitu we. Ha kumargi kitu sakumaha wae aralna urang, sedihna urang, menderitana urang di alam dunya, ulah dugikeun ka bunuh diri. Dosana ageung kacina di alam kubur na ngalaman azab kubur, di akhirat na azab na langkung hebat deui. Wallahu a'lam. Mangadoan. Asal sering jami ngopi aya sabar aya di Islam. Malah pasti aya di Islam teh aya teh jin anu lebetan juga aya teh. Aya teh jin Islam sareng aya teh jin anu lebet ka surga. Aya jin tugasna sami sareng jalmi nyaeta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kusabab kitu jin oge aya anu ibadah siga jalmi. Malah dina Al-Qur'an aya surat khusus surat jin. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam kapungkur macakeun ayat, ya, jin teh aneh teras ngariung gitu. Sarumping. Allah netelakeun qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni. Ucapkan ku anjen hai Muhammad tos diwahyukan ka kami yen sekelompok bangsa jin tos ngupingkan bacaan Al-Quran. Terus nyebatkan kami iman karena bacaan Al-Quran iya. Janten di kalangan jin aya anu iman oge aya anu ibadah. Jin-jin anu iman ibadah maut dina kaayaan kitu insya Allah ka surga. Siga jalmi we kumaha kumargi kitu nalika jin netelakeun kunna taraiqa qidada. Jin teh nyarios abdi oge nyorang jalan anu benten-benten. Maksud nyorang jalan anu benten-benten sur Imam Ibnu Katsir, hartosna agama bangsa jin benten-benten sapertos manusia, upami manusia anu Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis. Jin oge kitu. Upami di kalangan orang Islam jalmi aya anu ahlus sunnah, aya anu ahlul bid'ah, aya anu berkelompok-kelompok, aya Ahmadiyah, aya LDI, aya segala rupi, aya Syiah, maka di kalangan jin oge kitu tergantung jin ka mana ngaosna. Ayeuna umpama urang ngaos ke jin aya hiring ngupingkeun. Jin anu ngiring hadir ngaos ka dieu siga urang we kieu. Jin-jin pamegetna jaranggotan, digaramis, dikopeah, jin-jin istrina mungkin dijarilbab, mungkin aya nu dicaladar kitu nya. Teras anu ngaosna ka anu sanes siga anu sanes deui. Pokona jin siga manusia tergantung ka mana eta ngaosna. Kapungkur waktos Ihwan-Ihwan ngontrak di Bandung di Jalan Bima. Eta bumi Jalan Bima teh saur urang dinya angker kaci datang boro wengi siang oge seueur titinggalan. Eta mah hiji waktos wengi-wengi aya jalmi ngalangkung janggotan di kopea, di gamis, di lebet teh ka WC ka jamban kitu nya. Aya Ihwan nu bade ka jamban nungna ieu jalmi teh lami-lami teuing gitu. Ditinggal teh kosong teu aya. Hara ari tadi saha si anu aya si ari tadi saha gitu. Tapi penampilannya si Ga Iwan janggotan di kopeah, di gamis gitu tah. Si horeng eta ge mungkin bangsa jin nu urang dinya terus ngaos ka dinya akhirna jadi Iwan umpamananya. Tah jantan jin ibadah aya nu ka surga si Ga Jalmi upami eta ibadah teras amal soleh si Ga Jalmi we eta ngalaman ka surga. Nalika perang Badar nu perang Badar teh sanes jalmi hungkul. Jin oge perang. Antawis jin muslim anu ngiring ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng jin kafir anu biluk ka orang-orang kafir Quraisy oge ngiring oge perang. Dina perang Badar teh ta anu maot dina perang Badar di kalangan jin syahid. Sakumaha oge jalmi. Wallahu a'lam. Aya deui? Iya. Orang memperjualbelikan buku kandang. Ya masalah fikihnya, tidak masalah mayit karena fikih. Memang ikhtilaf sabab naon anu sifatna najis tekengeng dijual belikan. Nah, tapi tinggal nah pupuk kandang teh najis atau napi henteu. upami eta pupuk kandang teh mangrupi kotoran binatang-binatang anu halal dituang sapertos kotoran kambing, sapi, sapalih ulama ngengengkeun sabab teu najisna. Sanaos sapalih tetep netelakeun haram margi jijina, kotorna. Sanaos teu najis. Naon nu teu najis berarti kengeng dijual belikeun. Wallahu alam. Ibu-ibu, terakhir aya deui teu? Ya, terakhir. Jami anu tukang maksiat teras tobat. Nah, itu betul nah, jami eta teh mengalami azab kubur. Iya. Upami hiji jami maksiat teras tobat, tobat teh ngahapus sadayana hal anu berkaitan sareng dosa nu tos ditobatanana. Ayat tilu nu dihapus, kahiji catatan amal awona dihapus. Kaduana azab anu tadi na diancokkeun kanggo ieu jalmi ku sabab dosa tadi, oge azab eta dihapus, dibedokkeun. Katilu aya nu disebat athar sayyi'ah minadzunub, dampak negatif tina dosa. Dampak negatif tina dosa kan haroream ibadah, sumanget kana maksiat, nguping bacaan Quran hadis teh teresep, eta dampak negatif. Eta oge dihapus sehingga resep deui kana ilmu, kana Quran, kana hadis, sumanget deui kana ibadah. Ta eta tilu. Kumargi eta, maka jalmi anu tos tobat tina maksiat moal diazab deui ku sabab kamaksiatanna, na boh di dunia, boh di alam kubur, boh komo di akhirat kemah. Asal tobatna leres-leres. Wallahu alam, sakitu heula nu kapihatur sonten ieu, insyaallah urang tepang di salah saanu bari dongkap. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.